Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Jumat 24 Juni 2022, dibacakan oleh saya Ilham. Jalan Elak Biren Cotbada rusak parah. KTNA Aceh Tamiang kritisi kebijakan PT Rapala yang melarang ternak masuk HGU. Libur sekolah, wisatawan mulai berdatangan ke Pulau Banyak. Berikut ini lokasi favoritnya. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, tim gabungan Polres Aceh Barat bersama POM, Kodim, Satpol PP, dan WH kembali melakukan razia judi online atau chip domino di 20 titik di wilayah kecamatan KW16 malam tadi. Kegiatan ini dilakukan masih dalam rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-76 guna memberantas pelaku judi online yang sudah semakin marak terjadi saat ini. Dalam kegiatan tersebut didapatkan pemain chip domino sebanyak 1 orang yang aktif dan 7 orang lainnya pasif. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso melalui Kasareskrim AKP Rizky Andrian mengatakan bahwa ke-8 orang pemain yang didapatkan dilakukan pembinaan di Polsek KW16. Mereka yang diamankan setelah diberikan pembinaan juga membuat surat pernyataan atau perjanjian tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Sebelumnya, tim gabungan juga berhasil menjaring 9 orang pemain judi online chip domino di 15 titik razia yang dilaksanakan pada Selasa 21 Juni malam di kawasan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Polres Aceh Barat tetap berkomitmen guna memberantas judi online yang akhir-akhir ini sudah meresahkan masyarakat. Para penjudi online ditangkap di sejumlah kafe atau warung kopi di kawasan Melabuh yang ditemukan pada razia gabungan bersama pada Selasa malam. Syederalun, bagi pengendara roda 2 atau 4 yang sering melintasi jalan Elak, mulai dari gedung-gedung, gelanggang tengah, dan tembus ke desa Cotbada Pesangan Biren, harus berhati-hati karena di kawasan gelanggang tengah, sebagian badan jalan rusak dan berlobang. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, lubang jalan sudah ditutupi dengan batu bata pecah maupun pecahan semen. Berdasarkan amatan serambinews.com pada Kamis kemarin, ada belasan lubang jalan baik kecil maupun besar, ukuran berdiameter 1 meter lebih terlihat jelas. Kondisi lubang jalan sangat membahayakan pengendara apabila tidak berhati-hati. Rusli, salah seorang warga Biren, mengatakan kerusakan badan jalan Elak sudah terjadi sejak setahun terakhir dan lubang jalan semakin membesar, apalagi saat turun hujan. Saat hujan, lubang di jalan jadi tergenang. Pengguna jalan mengharapkan sejumlah lubang jalan yang rusak hendaknya segera ditangani dengan mengaspal kembali sehingga tidak membahayakan pengendara. Kerusakan badan jalan paling banyak di kawasan gelanggang, sedangkan kawasan lainnya kerusakan tidak seberapa. Syederalun, operasi sikat pada Mei 2022 hingga Juni 2022, Satreskrim Polres Aceh Tenggara berhasil mengamankan 3 tersangka pelaku pencurian sepeda motor di 3 lokasi secara terpisah. Hal ini diungkapkan Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Suryono yang didampingi Kasareskrim Ibtu Muhammad Jabir. Disebutkan IR 27 tahun, warga desa Perapat Sepakat ditangkap pada 7 Juni 2022 berdasarkan laporan korban asal desa Perapat Sepakat pada tanggal 21 Mei. Dari tangan tersangka diamankan 1 unit sepeda motor Supra X. Tersangka curanmor ini sebelumnya juga terlibat kasus narkoba. Selanjutnya MI 22 tahun asal desa Kuta Genting, Kecamatan Lawe Bulan. Ia ditangkap di Lapas Kuta Cane pada 20 Mei. Ia sebelumnya ditangkap karena terlibat pencurian. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor jenis Mio Soul dari tangan tersangka MI yang merupakan residivis pencurian yang kini masih dalam proses hukum. Sementara itu JP, 18 tahun, warga desa Lawi Rutung, Kecamatan Lawi Bulan, ditangkap di Lapas Kutacane 27 Mei 2022. Tersangka sebelumnya terlibat kasus perampokan di Paja Impres yang kini menjalani hukuman. Polisi mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha RX King dari tersangka. Kini dua tersangka ditahan di Lapas Kelas 2B Kutacane. Satu tersangka lainnya di Mapolres Aceh Tenggara bersama barang bukti 3 unit sepeda motor. Syedaralun Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-35 Provinsi Aceh akan ditutup malam ini di lapangan Pacuan Kuda, Sengeda, Bener Meriah. Di final pelaksanaan MTQ Aceh kemarin, sebanyak 147 peserta dari 23 kabupaten kota berburu juara. Mereka bertarung di 10 cabang yang diperlombakan. Hasil final Kamis kemarin akan diumumkan di malam penutupan Jumat malam ini. Pada final kemarin, 5 daerah memastikan menguasai perlombaan karena terbanyak meloloskan pesertanya. Kelima daerah itu adalah Kabupaten Aceh Besar yang meloloskan 22 perwakilan untuk berlomba di 9 cabang. Kemudian disusul Aceh Timur 14 perwakilan pada 7 cabang lomba. Bener Meriah 12 perwakilan untuk 6 cabang lomba. PD 13 perwakilan untuk 7 cabang lomba. Dan dari Aceh Selatan 12 perwakilan untuk 5 cabang lomba. Ketua Majelis Hakim Cabang Tilawah Remaja Tunanetra dan Tertil, Mardatila, mengatakan pelaksanaan final dilakukan Kamis kemarin 23 Juni mulai dari pagi hingga malam. Pelaksanaan final dilaksanakan di arena perlombaan masing-masing cabang. Disebutkan untuk menentukan para juara di masing-masing cabang perlombaan, Jumat hari ini, Jumat pagi tadi dilaksanakan sidang pleno Dewan Hakim. Untuk pengumuman pemenang dilakukan pada malam penutupan MTQ Aceh nanti malam, bahwa penyerahan piala dan penghargaan akan dilakukan setelah pengumuman juara dan penutupan. Syedaralun Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Aceh Tamiang menilai kebijakan PT Rapala membuat portal untuk menghalau ternak masyarakat tidak adil. Perusahaan seharusnya memberi perhatian lebih terhadap masyarakat yang menggeluti usaha peternakan. Ketua KTNA Aceh Tamiang, D. Yogi S., mengingatkan agar perusahaan meninjau ulang pemasangan portal karena dapat berdampak panjang. Sebab menurut informasi yang ia dapat, masyarakat berniat membalas kebijakan itu dengan membuat portal di jalan umum. Seperti diketahui, warga 11 kampung di Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang memprotes sikap manajemen PT Rapala yang melarang ternak sapi mereka masuk ke areal perkebunan kelapa sawit. Pemasangan portal untuk menghalau ternak juga dinilai berlebihan dan membatasi mobilisasi masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Tamiang Saiful Sofian menjelaskan pihak perusahaan yang diwakili Zulkifli beralasan pemasangan portal untuk menghalau ternak sapi. Ternak sapi yang masuk ke areal perkebunan mencapai 1.200 ekor dan selalu memakan kelapa sawit yang baru ditanam. Sebelum memasang portal, pihak perusahaan disebut Saiful sudah sempat memberi waktu 6 bulan untuk melepas ternaknya ke perkebunan dengan beberapa syarat, diantaranya tidak merusak tanaman dan tidak menetap di dalam kawasan perkebunan. Kebijakan perusahaan ini tidak bisa diterima warga karena menganggap keberadaan HGU di wilayah mereka justru menyebabkan ketersediaan pangan berkurang. Syedaralun objek wisata andalan Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Pulau Banyak, mulai dikunjungi wisatawan pada libur panjang sekolah ini. Hanya saja masih dalam kelompok-kelompok kecil dan sedang. Camat Pulau Banyak, Mukhlis, mengatakan lonjakan besar kunjungan wisatawan diperkirakan baru terjadi pada pekan terakhir libur sekolah. Pengunjung yang datang umumnya wisatawan lokal dan Nusantara, sementara wisatawan mancanegara masih minim. Kondisi serupa dengan objek wisata di Kecamatan Pulau Banyak Barat, wisatawan lokal mulai berdatangan hanya saja belum terjadi lonjakan. Sesuai namanya, Kepulauan Banyak yang terdiri dari Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat memiliki banyak destinasi wisata. Akan tetapi, ada objek wisata favorit yang wajib dikunjungi jika berlibur ke gugusan pulau di batas Samudra Hindia itu. Pertama adalah Pulau Panjang, pulau yang berjarak sekitar 20 menit naik perahu dari Pulau Balai, ibu kota Kecamatan Pulau Banyak. Berikutnya desa wisata Pulau Balai. Di lokasi itu, pengunjung bisa menikmati jembatan Balai Bung yang menghubungkan Pulau Balai dengan Teluk Nibung. Lokasi wisata wajib dikunjungi lainnya adalah Pulau Rangit dengan mercusuarnya. Wisatawan bisa naik mercusuar untuk melihat hamparan gugusan pulau-pulau eksotik. Bergeser ke Pulau Palambak, di pulau itu pengunjung bisa melihat ikan kecil berlompatan ke permukaan laut dari sela terumbu karang. Lalu Pulau Sikandang dan Tailana. Dua pulau eksotik ini, wisatawan bisa snorkeling atau melihat pemandangan bawah laut seperti akuarium raksasa. Bosan menikmati laut, wisatawan bisa menuju mata air di Pulau Haloban. Di sana, wisatawan bisa merasakan sensasi dinginnya mandi air tawar di tengah kepungan lautan. Bukan hanya mata air, di Pulau Banyak Barat juga ada objek wisata Nago Resort yang terkenal akan keindahan serta atraksi ikan dugong. Kemudian bisa juga naik Gunung Tiusa yang merupakan puncak tertinggi di Kepulauan Banyak. Bagi yang memiliki adrenalin lebih, bisa mengunjungi Ujung Lolo untuk selancar dan Pulau Bangkaru. Di Pulau Bangkaru, wisatawan selain bisa selancar juga bisa melihat penyu langka di dunia. Sederalun, ke Pulau Banyak dari Singkil bisa ditempuh dengan naik kapal Aceh Hebat 3, boat tradisional, serta speedboat. Sementara untuk menuju lokasi wisata dari Pulau Balai, bisa menyewa perahu yang disediakan pelaku wisata. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK per hari ini sudah menyebar ke 19 provinsi dan 213 kabupaten kota. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan penyakit PMK. Namun demikian, seiring dengan meluasnya kasus ke berbagai daerah, pemerintah mengambil langkah cepat yang lebih masif dengan membentuk Satgas Penanganan PMK yang akan mengkoordinasikan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK, terutama yang terkait dengan penyediaan vaksin dan obat-obatan, serta pelaksanaan vaksinasi. Dalam keterangan pers usai rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Kamis kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto didampingi Menteri Agama dan Kepala BNPB menyampaikan penjelasan bahwa berbagai upaya dan langkah cepat dalam penanganan PMK telah disetujui dalam rapat tersebut. Terkait dengan pembentukan Satgas Penanganan PMK, Menko Erlangga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui usulan struktur dari Satgas Penanganan PMK. Kemudian Menko Erlangga juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut telah disetujui pengadaan vaksin untuk tahun 2022 ini, yaitu sekitar 28,7 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai menggunakan dana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, juga perlu segera disiapkan vitamin dan obat-obatan, serta kebutuhan disinfektan untuk mendukung pelaksanaan biosecurity. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Jumat 24 Juni 2022. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.